Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita kembali lagi mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah di awakhir atau akhir-akhir Ramadan, mudah-mudahan kita dapat lebih meningkatkan keimanan kita melalui siaran radio dalam acara penyejuk iman. Allah berfirman dari surat Al-A'raf ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza darakuha. Hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban di'afan minan nar qala likullin di'afu walakin la ta'lamun. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengingatkan kita kembali tentang bagaimana siksaan-siksaan yang terjadi di neraka nanti, yaitu tentang orang-orang yang masuk di neraka karena terbuai di dunia, ketika hidup di dunia tidak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak mau mendengarkan pengajian-pengajian, ataupun tidak mau lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Terlebih-lebih yang kita hadapi hari ini adalah hari akhir terakhir di bulan Ramadan. Allah selalu mengingatkan kita dengan firman-Nya supaya kita tidak terjerumus di dalamnya, sebagaimana kaum-kaum terdahulu ataupun bangsa jin terdahulu yang sudah masuk di dalam api neraka. Maka inilah salah satu bukti penyesalan orang-orang yang ikut dengan jin ataupun umat-umat terdahulu yang sudah masuk. Mereka selalu mengatakan orang-orang itulah, dengan mengatakan maksudnya jin itulah yang menyesatkan mereka. Tapi jin juga akan mengatakan, iblis juga akan mengatakan, mereka hanya aku bisikkan. Salah mereka kalau seandainya mereka mengikuti apa yang aku katakan. Beginilah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita peringatan agar kita selalu mendapatkan lindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, di sini sudah ada narasumber kita di studio, akan menggambarkan lebih luas lagi bagaimana penafsiran dari ayat Al-A'raf dari ayat 38 dari surat Al-A'raf ini. Nah, Ustaz Ardiansa, di sini Allah mengingatkan kita bagaimana terjadi siksaan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang ikut serta manusia, umat Islam atau umat seluruhnya ikut serta di dalamnya. Iya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat ini, maka kita akan mendapatkan orang yang berbuat dosa itu, baik itu manusia itu sendiri, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ulama dengan ayat ini mengatakan bahwa di antara jin itu ada yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, yang kita kemudian kenal dengan iblis atau kita kenal dengan setan atau jin kafir. Nah, tentunya apa yang diberikan dari azab neraka ini tidak terlepas dari apa yang pernah dilakukan manusia di dunia dahulu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Setiap hamba itu akan mendapatkan balasan dari apa yang ia perlakukan. Oleh karena itulah kita yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melihat pagi hari, untuk dapat hidup di hari ini, maka kita pergunakanlah kesempatan ini untuk beramal ibadah dengan sebaik mungkin, dan kita berupaya juga untuk menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat. Karena kata Al-Imam Asy-Syatibi bahwa menghindari maksiat dengan sekuat tenaga itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada kalah pentingnya daripada mengerjakan ibadah sunat. Jadi kita mengupayakan diri kita, menjauhkan diri kita dari minuman yang haram atau dari perbuatan yang diharamkan Allah dengan semaksimal mungkin, bahkan mungkin dengan tangisan, bahkan dengan harus merintih kesakitan, itu adalah sesuatu hal yang lebih terkadang lebih baik daripada hanya sekedar mengamalkan ibadah sunnah. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, Ustaz Zena, di sini dikatakan orang-orang yang ikut itu masuk api neraka, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Kira-kira apa bentuk la'anat itu yang mereka sebutkan di dalam api neraka itu terhadap kawan-kawannya? Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak menyebutkan apa yang diucapkan, tetapi hanya menyebutkan bahwa orang yang merasa mengikuti dan rupanya akhirnya terjerumus melaknat, maka ini menginspirasikan kepada kita segala bentuk ucapan laknat pun keluar dari mulut orang yang merasa terjerumus oleh ranjau-ranjau godaan yang dilakukan oleh yang diisukan atau yang digoda oleh pendahulunya. Jadi ketika itu tidak disebutkan, mengindikasikan bahwa semua orang akan mengumpat sesuai dengan umpatan yang sering disebutkan. Ada umpatan-umpatan, ada ucapan-ucapan pengumpat yang secara spontanitas keluar dari mulut orang tergantung dari kebiasaan masing-masing. Maka ini akan terucap di hari akhirat itu. Iya, saya sedikit menambahkan di sini bahwa ini adalah salah satu gambaran di mana sebenarnya orang yang mengajak kepada keburukan itu tidak pernah bermaksud baik, pasti menjerumuskan. Dan sebaliknya dia akan mendapatkan cercaan dari orang yang diajaknya untuk berbuat kejahatan. Salah satu kisah mungkin yang menarik di sini adalah seorang Ibnu Muljam, ya, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam pada dasarnya sebenarnya awalnya adalah seorang ahli ibadah, rajin membaca Al-Qur'an, taat kepada Allah, rajin beribadah, melaksanakan salat malam. Akan tetapi hanya gara-gara ajakan seorang perempuan atau tertarik dengan seorang perempuan, akhirnya dia terjebak ke dalam nafsunya, karena si perempuan tadi mensyaratkan kalau ingin menikahi dirinya maka dia harus bisa membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib waktu itu. Karena menuruti hawa nafsunya lah, maka akhirnya Ibnu Muljam membunuh Ali, dan sejarah mencatat bahwa sampai sekarang pun kalau orang mengingat Ibnu Muljam, orang akan mencela dirinya. Iya. Terus yang menarik di sini Ustaz Ardi, Allah berfirman, "Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban di'fan minan nar." Orang-orang yang terbuai, yang ikut serta rayuan jin ataupun ikut manhaj jin tersebut, mereka mengatakan, orang itu loh yang menyesatkan saya. Iya. Mereka akan mendapatkan azab yang berlipat ganda. Kira-kira yang ikut itu kena juga gak azab yang berlipat ganda, Ustaz? Iya, kalau kita kembali ke dalam konteks ayat ini atau redaksi yang dipergunakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, memang ini adalah tabiat manusia. Kalau dia udah ketangkap, dia pasti nyanyi nuduh orang lain kan gitu kan. Bahwa saya enggak ngerjakan ini sendirian gitu. Ada yang lain, komplotan saya yang ikut dalam kegiatan ini atau dosa ini. Artinya bahwa dia enggak mau masuk neraka sendirian, itu enggak mau. Kalau istilahnya Ustaz Zainal kemarin ya, dalam beberapa hari yang lalu, Dia tidak mau jadi kawannya neraka, itu nggak mau. Padahal pekerjaan dia itu memang akan memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi memang ada satu tabiat dari katakanlah orang yang suka berdusta, orang yang penjahat agama lah begitu ya. Mereka suka menuduh orang lain berbuat dosa. Padahal jelas dosa itu dia lakukan, tetapi dia akan berupaya bahwa dosa itu tidak hanya dia sendiri yang melakukan. Inilah upaya untuk cuci tangan, untuk membersihkan diri seakan-akan dia tidak sendiri melakukan itu. Artinya kalau aku berdosa, maka orang lain juga ada yang berdosa bersama aku. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, maka dia bukan hanya itu, tetapi dia berdoa pula kepada Allah agar orang yang dahulu menurut dia telah menyesatkan dirinya supaya diberikan azab yang lebih parah lagi. Berarti kesimpulannya kan begini, Ustaz Arifin. Kita hadapkan di bulan Ramadan ini kan begitu. Ada orang yang tidak berpuasa, sudah tidak berpuasa tapi menunjukkan dia seakan-akan tak di bulan Ramadan. Sikapnya itu makan, dinampakkan ngerokok, dinampakkan. Berarti ini kan orang lain akan melihat, oh dia itu kan orang Islam begini, ah aku pun ikut juga. Berarti yang ikut-ikut ini, yang ikut-ikut ini juga, yang lain sebelum-sebelumnya juga, ini akan berlipat ganda juga. Ini kan begitu, Ustaz? Iya. Jadi memang benar seperti kalau kita sambung tadi pernyataan Ustaz Ardiansah. Jadi kita menyalahkan pendahulu, orang tua, nenek moyang kita salahkan. Jadi kita berharap, kalau misalnya penjahat tadi, berharap supaya pendahulu itu mendapatkan azab berlipat ganda. Tetapi kita ini pun statusnya menjadi pendahulu bagi orang setelah kita. Jadi kita pun akan mendapat, orang-orang setelah kita pun akan bermohon, ya Allah, pendahulu kami itu yang ada sekarang ini juga tolong diazab berlipat ganda. Seperti yang kata Ustaz Fajrul tadi, benar. Kita melihat ada fenomena buruk di tengah Ramadan ini, makan di siang bolong. Sebenarnya dosanya itu bukan ketika memang dia tidak puasa dan memamerkan diri bahwa saya tidak puasa bisa makan di tengah jalan dan tidak ada petir di kepala saya yang menghancurkan kepala saya karena tidak puasa. Kalau gitu mari kita tidak puasa sama-sama. Seakan-akan begitulah dosa dia. Maka orang yang menyuntuh tadi pun akan berdoa di akhir kelak, gara-gara dialah aku tidak puasa. Tetapi ketika si yang berdoa tadi pun melakukan hal yang sama, dicontoh oleh orang setelahnya, maka orang setelahnya pun mendoakan dia juga lipat gandakan tua, lipat gandakan juga azabnya Tuhan karena aku menyontoh dari dia. Jadi akan terjadi siklus. Mata rantai yang tidak akan sentih. Ya, oleh karena itulah di dalam ayat yang lain, Safajrul, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana antara orang yang beriman itu saling mendoakan dengan kebaikan. Ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Jadi orang-orang yang beriman itu sebalikan daripada ayat ini, mereka akan senantiasa saling mendoakan agar orang-orang yang terdahulunya itu diampunkan dosanya. Jadi kalau kita pun berharap agar anak cucu kita nanti mendoakan kita dengan doa-doa kebaikan, yang baik-baik, bukan melaknat. Na'udzubillahimazalim. Kira-kira apa kesimpulan Sobat Perdana? Iya, banyak sekali sebenarnya masukan dari keterangan ayat ini, bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini kita harus pandai-pandai untuk mengikut siapa yang harus kita ikut. Karena kalau kita salah mengikut, nanti kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Seandainya baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau seandainya orang yang jahat yang kita ikuti, maka sebenarnya kita sudah mempersiapkan diri untuk mendapatkan siksa yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Pintar-pintar mencari teman, ya. Ad-dinu ala dinu khalili, Artinya, Ustaz? Ad-dinu ala ma itu ditentukan an-nasu ala dini khalili. Agama itu ditentukan oleh siapa yang dijadikannya teman. Terima kasih Ustaz Perdana atas kesimpulannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan perhatian betul-betul khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai apa yang kita perbuat dicontoh orang dan dicontoh itu hal yang tidak bagus, karena kita akan mendapatkan berlipat ganda juga azabnya nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan puasa kita yang lebih afdal lagi dan yang lebih afdal lagi. Amin. Kami dari tim Safir Azhar mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.